Ke bisnis, Quick Yanggi berpandangan, sepanjang pola berpikir liberal masih sangat kuat tertanam serta mempengaruhi hampir setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin di negeri ini, maka cita-cita kemakmuran yang berkeadilan seperti diamanatkan oleh konstitusi serta dasar negara kita tidak akan pernah tercapai. Dan dalam tajuk tulisannya, Platform Presiden 2014 Bidang Infrastruktur, Quick Yanggi juga menggambarkan betapa faham liberal telah menjadi ideologi serta dijalankan layaknya perintah agama oleh para elit di tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa yang Bapak artikan dengan faham liberal telah menjadi ideologi bagi sebagian besar elemen bangsa hingga pembangunan infrastruktur pun terhambat karenanya? Artinya, kalau soal ideologi memang mengatakan tidak selayaknya pemerintah itu menyediakan infrastruktur, tidak selayaknya pemerintah menyediakan jalan yang bagus, yang jalan raya bebas hambatan tanpa dipungut bayaran. Itu ideologi. Tetapi kalau mengatakan tidak ada uangnya, lalu ditanya lagi, ada pajaknya yang masuk nggak? Ada. Hanya tidak untuk membangun infrastruktur. Nah, sekarang kita sudah begitu liberal. Lantas, apakah bisa diupayakan kembali tercipta keseimbangan, Pak Quick? Ya, bisa kalau mau. Mengapa tidak? Sangat bisa kalau mau. Misalnya begini, oke. Ya, caranya membentuk PDB liberal. Sak mau-maunya sendiri lah. Terus kemudian kalau pajaknya dibikin sangat progresif, orang-orang yang terkaya dihantam 60% pajak, terus kemudian uang pajaknya disebar gitu, untuk bangun hal-hal yang bisa dinikmati banyak orang. Di sini kan tidak. Semua infrastruktur diserahkan kepada pedagang. Yang vital-vital Anda kuasai semua deh dengan motif cari laba. Gitu itu sekarang ini gimana? Kan gila itu. Sudah terbukti sejak tahun 1967 garis merahnya sangat konsisten menuju ke liberal. Total, saya bisa menunjukkan kok. Liberal yang diteruskan sampai undang-undang penanaman modal sekarang. Dari undang-undang penanaman modal asing 67 sampai sekarang. Sampai PP tahun 94. PP nomor 20 tahun 94. Di situ sudah dikatakan 95% boleh asing. Sekarang 100%. Tidak ada perbedaan sama sekali antara penanaman modal Indonesia dan asing. Mengapa begitu? Oh, Amerika sendiri tidak begitu kok. Amerika mengizinkan orang asing menanam modalnya di sana. Tetapi kalau dia menyentuh UKM, wah syaratnya banyak. Harus menggandeng partner lokal, harus begini, harus begitu. Demikian Quick Yanggi. Benny Ramadi, Pas FM.